Ihsan ijlis anta. Hadis Abi Hurairah. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yuzau an min shay'in illa zana. Rawahu Bukhari. Rawahu Muslim. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya dan tidaklah dicabut darinya melainkan akan menjadinya kaku. Ahsan, ijlis. Hadis yang lancar. Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Rawahu al-Bukhari fil Adabil Mufrad wa sahahahu al-Albani. Ahsan, ijlis. Anta. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaqnihi. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu al-Albani. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Hasan, ijlis. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairan. Duduk yang bagus, catat faedah, dengarkan taklim, tidak boleh ribut, ya. Duduk yang bagus, duduk yang rapi. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita telah lewat pada pertemuan yang lalu pembahasan yang berkaitan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu malaikat Jibril di Gua Hira. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati sesuatu yang sangat menakutkan, yang membuat beliau getar, yang membuat beliau takut. Kemudian beliau pulang ke tempat istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan menceritakan apa yang terjadi pada beliau. Dan Khadijah mengatakan, inni la arju an takuna nabiyya hadhil ummati. Dari cerita yang engkau sampaikan, aku berharap engkau adalah nabinya umat ini. Kemudian Khadijah langsung memakai pakaian secara lengkap menemui Waraqah bin Naufal. Siapanya Khadijah? Waraqah bin Naufal. Man yujib anta? Saudara. Ya, saudara muslim. Saudara apa? Saudara sebapak, saudara seibu, atau saudara apa? Umum kalau lafaz saudara ini. Saudara apa? Keponakan. Man sayujib? Siapa yang jawab? Angkat tangan. Saudara apa? Sepupu. Naam, ahsan. Sepupunya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian menceritakan apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah pun dikabarkan oleh Waraqah bin Naufal, la in kunti shadiqtini, kalau engkau benar, apa yang engkau sampaikan kepadaku ini benar, wahai Khadijah, laqad ja'ahun namusul akbar. Sungguh telah datang kepadanya namusul akbar. Namus ini maknanya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Sungguh telah datang malaikat Jibril kepadanya. Alladzi kana ya'ti Musa, yang dahulu datang kepada Musa membawa wahyu. Wa innahu lanabiyyu hadhil ummati, sungguh dia adalah nabinya umat ini. Faquli lahu falyathbut, katakan kepadanya wahai Khadijah, hendaklah engkau kokoh, tetap, kuatkan tekadmu, kuatkan imanmu, kuatkan keyakinanmu. Falyathbut, hendaklah engkau kokoh, tolong katakan kepadanya. Faraja'at Khadijatu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah pun pulang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarathu biqawli Waraqatah. Khadijah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang telah didapatinya di sisi Waraqah. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiwarahu wa ansarafa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kebiasaannya melakukan tahannuts ibadah di Gua Hira. Setelah selesai kebiasaannya ini, beliau pulang. Sana'a kama kamakana yasna, beliau melakukan kebiasaan sebagaimana yang telah beliau lakukan ketika selesai dari Gua Hira. Beliau pulang tempat apa yang pertama kali dituju oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Tempat apa? Ka'bah. Ngapain? Ngapain Abu Amsyar? Hah? Tawaf, ya. Tawaf di Ka'bah. Rasulullah SAW tawaf di Ka'bah 7 kali atau sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bada'a bil Ka'bah, mulai dengan Ka'bah. Faqala yabna akhi akhbirni bima ra'aita wa sami'ta. Maka setelah itu Rasulullah SAW dibawa ke tempat Waraqah. Datanglah Rasulullah SAW menemui Waraqah. Kemudian Waraqah berkata kepada Rasulullah SAW, ya bna akhi, wahai anak saudaraku, akhbirni bima ra'aita wa bima sami'ta, kabarkan kepadaku apa yang telah engkau lihat dan apa yang telah engkau dengar. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada dia, aku telah melihat seperti ini, aku didekap, kemudian demikian, diceritakan semuanya. Faqala lahu Waraqah, Waraqah pun setelah itu berucap, wallazi nafsi biyadihi innaka lanabiyyu hadhihi al-ummati, demi jiwaku yang di tangannya, artinya demi Allah, sesungguhnya engkau adalah nabinya umat ini. Langsung jazm, langsung pasti dari Waraqah, langsung memastikan, tidak kayaknya kamu ini nabi, enggak, tapi kamu benar-benar nabi, sungguh kamu nabi, benar sifatnya, semuanya terbukti sebagaimana yang telah dia pelajari di kitab-kitab terdahulu. Waraqah ini alim, berilmu, banyak yang dia ketahui dari kitab-kitab terdahulu. Semuanya terbukti dari cerita yang disampaikan. Benar, pasti kamu adalah nabinya umat ini. Walaqad ja'aka namusul akbar, sungguh telah datang kepadamu namusul akbar, alladzi ja'a Musa, yang telah datang kepada Musa, yaitu malaikat Jibril. Wala tukadzabannahu wala tu'zayannahu wala tukhrajannahu wala tuqatalannahu, sungguh engkau akan didustakan, engkau akan disakiti, engkau akan diusir, engkau akan diperangi. Wala in ana adraktu dzalikal yaum la ansurannallaha nasran ya'lamu, kalau seandainya aku masih hidup pada waktu itu, aku akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan yang diketahuinya. Aku akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, aku akan bersamamu dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala kalau aku hidup di masa itu. Tsumma adna ra'sahu minhu, kemudian Waraqah mendekatkan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Faqabbala yafuhu, diciumlah ubun-ubun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Waraqah. Tsumma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila manzilihi, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang pergi ke rumahnya seperti sedia kala. Kemudian di sini disebutkan dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Hisham, fabtudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitanzil fi syahri Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai diturunkan kepadanya Al-Quran pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, pada saat itulah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Nubbi'a biqra, beliau diangkat menjadi nabi tatkala beliau disampaikan wahyu yang berbunyi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Pada saat itulah beliau diangkat menjadi nabi. Yaqulullahu azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman tentang bulan Ramadan ini, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alquran. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi pengingat, bayyinat, penjelas-penjelas dari petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr, tahukah engkau apa itu Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr, malam Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat-malaikat dan ruh pada malam tersebut dengan izin Rabbmu. Min kulli amr, dari segala urusannya. Salamun hiya hatta matla'il fajr, keselamatanlah pada malam itu sampai datangnya waktu fajar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, Hamim wal kitabil mubin. Hamim, demi kitab yang menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Inna kunna mundirin, sungguhnya kami memberikan peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim, di malam tersebut diputuskan segala urusan dengan bijak. Amran min indina, perintah dari sisi kami. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kami benar-benar mengutus. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa Rasulullah SAW diutus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakatin, pada malam yang diberkahi. Kemudian inna kunna mursalin, sungguh kami benar-benar mengutus. Di malam hari datangnya, ketika Rasulullah SAW tidur. Ketika Rasulullah SAW tidur, kemudian datang Jibril kepada beliau SAW, memerintahkan beliau SAW untuk membaca. Beliau SAW mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Sampai datang lagi, dijawab lagi seperti itu. Sampai pada jawaban beliau SAW, madza aqra, apa yang aku baca? Baru kemudian dibaca oleh malaikat Jibril, iqra dan seterusnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ila akhiril ayat. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, in kuntum amantum billah wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma anzalna, dan apa-apa yang kami turunkan kepada hamba-hamba kami, yaumal furqan, disebutkan hari furqan, hari pembeda antara yang hak dan yang batil. Yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua kelompok. Yang dimaksud dua kelompok di sini adalah multaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal musyrikin di Badar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang-orang musyrikin pada perang Badar. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala tentang keislaman Khadijah bintu Khuwailid. Keislaman Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid, tentang masuk Islamnya Khadijah bintu Khuwailid. Siapa itu Khadijah bintu Khuwailid? Endak ya Aba Azka. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsan. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala disebutkan di sini wa amanat bihi Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqat bima ja'ahu minallah. Dia membenarkan apa-apa yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa wazarathu. Khadijah bintu Khuwailid pun mendukung suaminya radhiyallahu anha ala amrihi atas urusannya. Wa kanat awwala man amana billahi wa bi rasulihi. Khadijah bintu Khuwailid orang pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Awwal man amana billahi wa rasulihi, orang pertama Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa bima jaa minhu, orang pertama yang membenarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah tabaraka wa ta'ala. Fa khaffafa Allahu bidzalika 'an nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan beban Nabi terasa ringan dengan sebab adanya Khadijah, istri yang salihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terasa ringan bebannya dengan adanya Khadijah di tengah-tengah beliau sallallahu alaihi wasallam. La yasma'u syai'an mimma yakrahuhu min raddin 'alaihi wa takdzibin lahu fa yahzunahu dzalika illa farrajallahu anhu biha idza raja'a ilaiha. Subhanallah. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan sesuatu yang dibencinya seperti penentangan, pendustaan. Didustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam, didustakan oleh kaumnya. Padahal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang disepakati akan kebaikannya, disepakati akan keutamaannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam, ditolak, didustakan. Macam-macam yang mereka tuduhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayahzunahu dzalik, yang demikian itu membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Sedih namanya kita manusia ketika dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak ada pada kita. Apa yang kita rasakan? Tentu selaku manusia, basyar akan merasakan sedih yang seperti itu. Mendapatkan ucapan-ucapan yang sakit akan merasa sedih yang demikian itu. Sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang dibalas oleh kaumnya ketika itu. Di awal-awal beliau mendakwahkan Islam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar dari kesedihan ini dengan adanya istri yang salehah, dengan adanya Khadijah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang menemui Khadijah, jadi tenang lagi hatinya. Hatinya tenang lagi. Yang tadinya sedih ketika pulang dihibur oleh Khadijah. Dihibur oleh Khadijah, ditenangkan oleh Khadijah. Barakallahu fikum. Tuthabbituhu, mengokohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tukhaffifu alaihi, meringankan beban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tusaddiquhu, dan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuhawin alaihi amran nas, menjadikan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan manusia sekitar itu ringan. Subhanallah. Seperti ini memang semestinya menjadi seorang istri, meringankan beban suami. Ketika suami mendapatkan kesedihan di luar sana, memberikan keringanan, diringankan, ditenangkan suaminya. Lihat Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mendapatkan keutamaan yang sangat besar dengan adanya Khadijah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membesarkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an ubasyyira Khadijata bibaitin min qasab la dhahba fihi wa la nasab. Aku diperintahkan untuk memberikan kabar gembira kepada Khadijah, dia akan mendapatkan rumah dari qasab. Qasab itu maknanya adalah al-lu'lu' al-manhut, mutiara. Dia mendapatkan rumah dari mutiara di surga kelak, rumah yang terjaga, tidak ada keributan di dalamnya, tidak ada kelelahan di dalamnya. Rumah yang istimewa dari Allah tabaraka wa ta'ala disebabkan jasa dari Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ikhwani fid din, azzakumullah. Sebagai penyempurna dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, kita akan baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kita akan mengambil pelajaran dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya tentang kisah Bad'il Wahyi, awal mula turunnya wahyu. Dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, annaha qalat, bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Awal mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai padanya wahyu ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Fa kana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falaqis subhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat dalam mimpinya melainkan nyata seperti cahaya subuh. Setelah bangun benar-benar terbukti mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini awal mula dimulainya wahyu pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang bersendiri melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah di gua Hira. Fa yatahannatsu fihi wa huwa ta'abbud. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sana. Ini ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua Hira. Al-layali dzawatil 'adad qabla an yanzi'a ila ahlihi. Beberapa hari, beberapa malam sebelum beliau menjumpai saudara, sebelum beliau menjumpai keluarganya. Wa yatazawwadu lidzalik. Beliau pun berbekal, membawa bekal untuk melakukan ibadah di gua Hira. Tsumma yarji'u ila Khadijah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pulang menemui Khadijah. Fayatazawwadu limitsliha. Ketika pulang mau kembali lagi, dibekali lagi oleh Khadijah. Tatkala kembali lagi dibekali oleh Khadijah, pada malam itulah ja'ahul haq, datang kepadanya kebenaran, datang kepadanya malaikat Jibril. Wa huwa fi ghari Hira, dia di gua Hira. Faja'ahul malak, datang kepadanya malaikat. Faqala, seraya mengatakan, ikra, bacalah. Qala ma ana biqari. Rasulullah SAW mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Dalam riwayat ini disebutkan dengan lafaz ma ana biqari. Dalam sini, dalam apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisham, disebutkan dengan lafaz apa? Ma aqra, aku tidak membaca. Sama maknanya. Faqala aqra, disuruh lagi baca. Bacalah. Qultu ma ana biqari, aku katakan aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani, beliau pun mengambilku. Fa ghattani, beliau pun mengepitku. Hatta balagha minnil jahdu, sampai aku benar-benar lelah. Tsumma arsalani, kemudian melepaskanku. Faqala, beliau alaihi salam mengatakan lagi, ikra, baca. Qultu ma ana biqari, aku pun mengatakan aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani, beliau mengambilku. Fa ghattani tsaniyah, aku pun dikepit yang kedua kalinya. Hatta balagha minnil jahdu, sampai aku benar-benar merasakan lelah. Tsumma arsalani, kemudian aku dilepaskan. Faqala ikra, dia pun mengulangi lagi, bacalah. Faqultu ma ana biqari, aku jawab aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani fa ghattani tsalitsah, aku pun diambil dan dikepit lagi yang ketiga kalinya. Tsumma arsalani, kemudian dilepaskan. faqala, maka kemudian dibacalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu lah yang maha mulia. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, yarjufu fuaduhu, dalam keadaan sakit, benar-benar merasakan takut, sedih apa yang menimpa beliau. Fadakhala ala Khadijah, pulanglah menemui Khadijah bintu Khuwailid, istrinya radhiyallahu anha. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zammiluni zammiluni. Saking takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejadian yang telah menimpa beliau, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khadijah, zammiluni zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Tolong selimuti aku. Fazammalu, kemudian diselimuti oleh Khadijah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta dhahaba anhul wara', sampai hilanglah rasa takut itu. Subhanallah. Benar-benar istri yang setia diselimuti sampai hilang rasa takut itu. Ditunggui, benar-benar ditunggui oleh Khadijah bintu Khuwailid sampai benar-benar tenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tenang, sudah selesai, baru kemudian Khadijah mengatakan kepada suaminya, akhbar faqala, kabarkan kepadaku. Maka di sini faqala li Khadijah wa akhbaraha al khabar, maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada Khadijah apa yang telah terjadi. Subhanallah, perhatikan di sini pelajaran yang sangat berharga. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi, aku sangat mengkhawatirkan diriku, apa yang menimpaku. Faqalat Khadijah, Khadijah pun berkata, setelah mendapatkan cerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang telah terjadi, Khadijah berkata, kalla, sekali-kali tidak, wallahi ma yughzikallahu abadan, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya wahai suamiku. Allah selama-lamanya tidak akan menghinakanmu. Innaka latasilur rahim, engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi. Wa tahmilul qal, membantu urusan orang lain. Wa taksibul ma'dum, mencukupi orang-orang yang kekurangan. Wa takrid dhaif, engkau orang yang suka menyambut tamu, memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, membantu orang lain. Tidak akan mungkin Allah akan menghinakanmu dengan sebab ini. Dihibur suami. Kalla ma yukhzikallah, wallahi ma yukhzikallahu abadan, demi Allah selamanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakanmu. Setelah ditenangkan suaminya, baru kemudian fantolakot bihi Khadijatu hatta atat bihi Warakah ibnu Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza ibna ammi Khadijah. Setelah suaminya ditenangkan, dibawa Rasulullah SAW menemui Warakah bin Naufal. Jadi Rasulullah dibawa dibawa oleh Khadijah menemui Warakah bin Naufal, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari di sini. Dibawa menemui Warakah. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah, pada masa jahiliyah Warakah ini tanassara, Nasrani, mengikuti ajaran Nabi Isa yang murni dari kitab-kitab terdahulu. Wa kana yaktubu al-kitab al-Ibrani, dan beliau mempelajari kitab-kitab al-Ibrani, Ibrani. Fa yaktubu min al-Injil bil Ibraniyah, dan menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Masya Allah an yaktub, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dia menulis. Wa kana syaikhan kabiran, dia ini sudah tua. Warakah bin Naufal ini tua, qad amiya, lagi buta. Subhanallah. Tua dan buta matanya. Faqalat lahu Khadijah, Khadijah mengatakan, "Ya Ibna'am, isma' min ibni akhika, wahai anak paman, dengarkan dari anak saudaramu ini apa yang akan disampaikannya." Faqala lahu Warqah, Warqah pun mengatakan, "Ya Ibna akhi, madza tara, wahai anak saudaraku, apa yang engkau lihat?" Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar ma ra'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang telah beliau lihat. Faqala lahu Warqah, Warqah pun mengatakan, "Hadzan namus." Ini adalah namus. Namus maknanya adalah malaikat Jibril. Alladzi nazzala ala Musa, yang Allah turunkan kepada Musa. Ya laitani fiha jaza, laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka. Duhai, kiranya aku hidup tatkala kaummu mengusirmu. Aku sangat berangan-angan untuk hidup tatkala kaummu mengusirmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran, kenapa kok mereka bisa mengusirku? Padahal mereka semua sepakat akan baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika itu. Orang yang disenangi, anak pimpinan besar, anak pimpinan negeri Mekah. Anak keturunannya dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, Abdullah Muhammad. Mereka segan dengan Quraisy, segan dengan Ali, dengan Abu Talib, segan dengan Abdul Muthalib. Rasulullah SAW orang yang disegani ketika itu, orang yang dianggap baik oleh mereka, orang yang ma'ruf, sudah dikenal di lingkungan mereka. Ini orang baik, disenangi, sepakat mereka. Sampai kalau ada yang berselisih ketika itu, yang memutuskan waktu itu siapa? Rasulullah SAW. Mereka percaya dengan Nabi SAW. Oleh karena itu ketika Warqah bin Naufal mengucapkan ucapan seperti ini, Rasulullah SAW merasa seperti terkejut. Seraya mengatakan, "Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkanku? Apakah mereka akan mengusirku?" Qala na'am, Warqah pun mengatakan, "Iya, engkau akan diusir. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udhiya." Tidaklah datang seorang pun dengan membawa seperti yang engkau bawa ini kecuali dia akan dimusuhi. "Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzaran." Kalaulah aku sampai pada waktu itu, aku akan menolongmu dengan sebenar-benarnya. Aku akan memberikan pertolongan kepadamu. Aku akan menolongmu. Tapi Warqah sudah tua ketika Rasulullah SAW datang. Sudah tua. Sudah tua. Bukan hanya syekh. Kalau disebutkan syekh, ini tua. Tapi ada penguatnya lagi. Syekhun kabir. Ya. Syekh ini artinya orang tua. Orang tua yang besar. Bukan besar badannya, tegap, bukan. Besar usianya. Orang tua yang sudah benar-benar sepuh. Senior, benar-benar sudah senior. Bahkan qad amiya, saking tuanya sudah bukan rabun lagi matanya, buta, nggak bisa melihat. Beda kalau rabun, pakai kacamata biasa. Orang sudah lanjut usianya, udah agak rabun-rabun, pakai kacamata. Ini bukan sekedar rabun, tapi sudah buta matanya. Menunjukkan Warqah bin Naufal sudah benar-benar tua ketika itu. Dan tidak menjumpai ketika itu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah Warqah bin Naufal tatkala menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah penyempurna dari pembahasan yang telah lalu. Sebenarnya ini pembahasan lalu, cuman karena waktu pada minggu lalu itu tidak cukup, sehingga kita cukupkan pada hari ini, kita selesaikan pada hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada kisah yang tidak kalah serunya, yaitu Fatratul Wahyu, waktu-waktu turunnya wahyu. Dan mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya untuk membaca awalun nas islaman, manusia yang awal-awal masuk Islam siapa saja. Insyaallah nanti akan kita lewati pada waktu berikutnya. Jangan dilewatkan kesempatan ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.